قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 100 tahun yang lalu tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang akan datang, insyaallah juga tidak ada seorang pun di antara kita yang masih tinggal di dunia ini. Maknanya kita di dunia ini waktunya sangat singkat. Maka perlu senantiasa kita berpikir, merenung, memahami untuk apa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan kita, telah mengutus Sayyidul Anbiya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memberitahu kepada kita untuk apa kita didatangkan ke dunia ini. Baginda Nabi telah menjelaskan bahwa kita didatangkan oleh Allah ke dunia ini untuk diuji dengan beberapa tugas. Kalau tugas ini kita kerjakan, maka Allah akan ridha kepada kita. Hidup kita di dunia akan dibarokai oleh Allah. Kemudian setelah mati, kita akan dikirim ke surga Allah Subhanahu wa taala, menjadi raja-raja di surga Allah. Istana-istana dari intan, dari emas, dari berlian telah disiapkan di sana. Sungai-sungai dari susu, dari madu telah dialirkan di sana. Bidadari-bidadari telah berhias diri untuk menyambut kita. Para malaikat pun sibuk menyiapkan persiapan-persiapan besar untuk kedatangan kita di surga. Kita akan selamat selama-lamanya, bahagia selama-lamanya, mulia selama-lamanya, bebas dari segala masalah. Apa yang kita inginkan Allah akan kasih berlipat-lipat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu suka Allah kasih, apa yang kamu minta Allah akan beri. Waridwanum minallahi akbar, ridho Allah lebih besar dari segala-galanya. Ini kalau kita menjalankan tugas. Kalau kita tidak menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan jadikan kehidupan kita di dunia ini sengsara. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, yang sumpek. Walaupun rumahnya besar, sawahnya luas, duitnya banyak, tapi Allah akan jadikan kehidupan kita ini dongka, sumpek. Nah, kalau kita tidak menjalankan tugas. Tambah hari, tambah sumpek, tambah sumpek, tambah sempit, sampai mati, lebih sempit lagi. Kuburan kita akan jadi tempat yang begitu menakutkan. Kemudian tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak menjalankan tugas ini, kecuali tempat-tempat yang penuh dengan kesengsaraan, kesusahan, selama-lamanya. Kalau dia tidak menjalankan tugas 100%, maka dia akan celaka 100% selama-lamanya. Kalau dia masih mati dalam iman, maka dia akan dihukum menurut kesalahannya. Kalau tidak diampuni oleh Allah, atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga Allah ampuni kita semua. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, tugas itu apa? Yang pertama kali, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, tugas kita yang pertama adalah beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ini beribadah. Ini tugas kita yang pertama. Dan tidak mungkin orang itu ibadah kalau belum kenal kepada Allah. Maka tugas yang pertama adalah kenal kepada Allah, itulah iman. Maka para ulama mengatakan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban manusia yang pertama adalah mengenal Allah dengan mantap, dengan yakin. Kalau orang itu sudah mantap, yakin bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, maka pasti dia siang dan malam akan beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Inilah tugas kita yang pertama setelah mengenal Allah, beribadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah sholat. Maka bagi orang yang berpikir sholat ini perkara yang penting sekali. Para ulama mengatakan kalau kamu ingin tahu derajat kamu, pangkat kamu di sisi Allah, lihatlah pandangan kamu kepada sholat. Kalau kamu itu memandang, menganggap sholat itu perkara yang penting, berarti kamu ini orang penting di sisi Allah. Kalau kamu menganggap sholat ini perkara yang besar, kamu itu orang besar di sisi Allah. Kalau kamu itu menganggap sholat itu biasa aja, maka kamu itu orang biasa. Kalau kamu meremehkan sholat, man hanat alaihi sholah fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia orang yang remeh di sisi Allah. Di orang iman ini sholat ini perkara penting banget ya. Datang waktu sholat, gak ada yang dipikir selain sholat. Gawat darurat, karena ini panggilan Allah. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Marilah sholat, malirah menuju kemenangan, kesuksesan. Maknanya kesuksesan kamu itu dalam menghadap kepada Allah ini. Hai petani-petani yang ada di sawah, hayya ala sholah, hayya ala falah. Kesuksesan kamu kalau kamu menghadap kepada Allah, bukan kalau kamu menghadap kepada sawah. Menghadaplah sekarang kepada yang menciptakan sawah, jangan menghadap kepada sawah. Ini sholat waktunya. Hei pedagang-pedagang yang ada di pasar, kamu ingin sukses? Sholat. Hei pejabat-pejabat yang ada di kantor-kantornya, di istana-istananya. Hei raja-raja yang ada di istana-istana, kamu ingin sukses? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jalannya kamu sholat. Walaupun kamu punya istana, punya dunia dengan segala isinya, tetapi kamu tidak mau menghadap kepada pencipta dunia ini, kamu celaka, gagal, hancur kamu. Ini kewajiban manusia yang pertama. Hai orang-orang miskin, kamu jangan sedih dengan kemiskinan kamu. Kamu ingin sukses? Ini dibuka pintu Allah. Datanglah kepada Allah dengan sholat. Hai orang-orang sakit, kamu tidak usah sedih dengan sakit kamu. Kamu ingin sukses, menghadaplah kepada Allah. Kalau Allah sayang kepada kamu, cinta kepada kamu, kamu masuk surga, tidak akan sakit selama-lamanya. Hai orang-orang kaya, kesuksesan kamu bukan di dalam kekayaan. Walaupun kamu kaya bagaimana, kalau kamu hubungannya buruk dengan yang maha kaya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kamu akan menyesal dengan kekayaan kamu. Kekayaan kamu akan jadi bara api saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dah, kalau sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini sudah tinggalkan segala urusan. Sholat. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Coba kita renungi apa yang kita rasakan waktu sholat maghrib tadi. Biasa saja, kamu masih belum meningkat, berarti masih biasa saja. Kita mohon kepada Allah agar nanti kalau masih hidup sholat isya, sholat kita lebih baik daripada tadi. Kita gembira dengan sholat itu. Bagaimana kalau kita dipanggil oleh presiden untuk menghadap? Ada surat dari presiden, kamu boleh menghadap di istana Jakarta jam 7 pagi. Kamu ingin menyampaikan apa keperluan kamu, proposal-proposal kamu, silakan. Nah, bagaimana gembira kita? Panggilannya hari Sabtu, hari Jumat sudah di Jakarta. dengan penuh gembira sekali. Ini dibuka pintu untuk menghadap kepada Allah dengan sholat. Dan kita diperintahkan, mintalah. Hamilu hawa ijakum alal maktubat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu punya hajat apa-apa, bawalah dalam sholat fardu. Waktu sujud itu kamu nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah, pakai bahasa Arab tapi, ya Allah, ya Allah. Sudah, kalau enggak bisa bahasa Arab, dalam hati aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah akan tunaikan, mudahkan hajat-hajat kita sesuai yang paling baik untuk kita. Bukan sesuai mau kita, sesuai yang Allah kehendaki. Nanti mulaikan Allah Ta'ala. Kemudian tugas yang kedua, ya, ini ringkasnya saja. Kita ini ketiga apa kedua tadi? Ketiga aja ya. Pertama kali iman, kedua ibadah, terus ketiga ini. Kita ini disuruh oleh Allah untuk mengikuti kehidupan para nabi. Allah bercerita mengenai para nabi, kemudian Allah berfirman, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahumuqtadih. Mereka ini para nabi itu orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Ikuti dia. Ciri khas kehidupan para nabi itu setelah imannya kuat, ibadahnya kuat, maka ciri khas yang ketiga, ini ada ciri khas yang ketiga kehidupan mereka itu. Siang malam ngajak orang untuk iman, untuk ibadah. Ini tugas yang ketiga. Seluruh para nabi dakwah. Inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Nabi Nuh ini. Doanya Nabi Nuh. Wa qala Nuh, Rabbi, inni da'utu qawmi laylan wa nahara. Ini ceritanya Nabi Nuh itu dakwah siang dan malam. Setelah dakwah siang dan malam, terus doa. Rabbi, hai Tuhanku, hai Tuhanku, aku telah mengajak kaumku siang dan malam. Jadi ini katanya para ulama, kalau kamu mau dakwah, kalau kamu mau doa, itu paling baik itu dimulai dengan cerita dakwah di depan Allah. Allah itu suka kalau ada orang berjuang dimulai kan. Maka Nabi Nuh itu mau doa itu cerita dakwah dulu di depan Allah. Ya Allah, aku sudah mengajak kaumku siang dan malam. Tambah saya ajak, tambah lari, tambah saya ajak, tambah lari. Nah, akhirnya doanya diterima oleh Allah SWT. Seluruh orang kafir, bis, habis. Sebab doanya Nabi Nuh. Tapi doa bagaimana? Doa setelah dakwah siang dan malam. Berapa hari? 4 bulan, bukan ratusan tahun. Jadi kalau kita ingin doanya kuat, dakwah dulu, setelah dakwah sampai peok. Terus ya Allah, aku telah buat usaha begini, begini, begini. Tolonglah aku ya Allah. Ini maklubun pantasir. Maka pertolongan Allah akan datang. Begitu juga Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria itu sudah sepuh, sudah tua, enggak punya anak. Istrinya mandul lagi. Ya aneh para nabi itu semuanya kan. Waktu muda enggak minta anak, setelah tua malah minta anak. Karena aneh semuanya kan. Memang para nabi itu enggak peduli dengan keadaan. Karena keadaan itu semua yang bikin Allah. Kalau Allah bikin mudah saja. Yang sulit jadi mudah, yang mudah jadi sulit. Kalau Allah menghendaki, ya tidak ada perkara yang bisa menghalang-halangi apa kehendak Allah. Nabi Zakaria ini sudah tua, sepuh, rambutnya sudah putih semua, istrinya mandul lagi. Jadi beliau minta anak kepada Allah. Tapi minta anaknya itu alasannya itu dakwah semula kan. Bukan hanya minta anak itu jadok, tidak. Beliau mengatakan, inni khiftul mawaliya min warai wa kanati imraati aqira fa hab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, aku khawatir umat ini bagaimana keadaannya setelah matiku. Kalau nanti saya mati, yang ngurus umat ini siapa ya Allah? Sedangkan istri saya ini mandul, maka berikanlah kepada aku anak yang akan mewarisi perjuanganku ini dan mewarisi perjuangan keluarga Nabi Yakub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah ya Allah anak yang akan kau berikan tuh anak yang diridhoi. Anaknya aja belum lahir sudah didoain, ya Allah jadikan anakku nanti anak yang diridhoi. Jadi Nabi Zakaria itu minta anak karena khawatir keadaan umat. Nanti kalau saya mati yang ngurus umat itu siapa? Ya Allah saya khawatir, maka berikanlah kepadaku anak yang mewarisi perjuanganku dan perjuangan keluarga Yakub alaihi salatu wassalam, dan jadikanlah anak itu anak yang diridhoi. Akhirnya Allah berikan anak yaitu Nabi Yahya. Masih kecil itu sudah jadi nabi. Itu nabi kecil itu ya, Nabi Yahya itu. Wa atainahul hukma sabiyya, masih kecil sudah jadi nabi. Karena apa? Mengayahnya nabi ya. Mengayahnya nabi ya. Masih kecil sudah jadi nabi. Allah kehendaki memang ajib ini. Biasanya nabi-nabi yang dulu setelah umur 40 tahun diangkat jadi nabi. Nabi Yahya masih kecil sudah jadi nabi. Karena apa ini? Pelajaran buat kita. Anak kita pun masih kecil pun, bagaimana kita pikirkan mikir dakwah juga walaupun kecil. Jangan anak kecil itu cuma diajari bintang kecil di langit yang biru, main-main. Anak kecil itu ajari kenal kepada Allah. Hei anakku, kamu tuh hamba Allah, kamu umat Rasulullah, kamu mau ke akhirat, kamu tuh ikut Nabi Yahya gitu loh. Masih kecil sudah mikir agama gitu. Insya Allah malaikat. Insya Allah. Ini malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tugas yang keempat, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lah baginda Nabi ini keistimewaannya apa? Keistimewaannya banyak sekali. Cuman keistimewaannya yang paling masyhur, beliau itu diperintahkan untuk dakwah seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menghidupkan agama seluruh alam. Rahmatan lil alamin itu maksudnya menghidupkan agama seluruh alam. Menghidupkan agama seluruh alam, karena namanya orang yang sayang kepada umat itu kalau orang itu ngajak umat ini untuk amal agama. Selagi kita ini belum mengajak umat untuk amal agama, namanya belum sayang, belum rahmah. Kalau kita membiarkan umat berbondong-bondong menuju jahanam, kita ini belum rahmat. Kita ini masih kejam, keras. Kalau sudah mengajak umat kepada agama, akhirnya menuju surga, itulah namanya sayang. Dan baginda Nabi diutus untuk menyayangi seluruh alam. Maka kita pun harus menyayangi umat seluruh alam. Insyaallah malaikat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bentuk jamaah untuk menghidupkan usaha agama seluruh alam. Insyaallah malaikat. Terus yang kedua, jamaah mengeluarkan jamaah. Bentuk jamaah, kemudian jamaah mengeluarkan jamaah. Jamaah 3 hari, mengeluarkan jamaah 3 hari, keluarkan jamaah 40 hari, jamaah 4 bulan. Begitu juga jamaah 40 hari. Begitu juga jamaah 4 bulan. Jamaah mengeluarkan jamaah. Kalau tidak kita bentuk fikir jamaah mengeluarkan jamaah, lah kita ini namanya belum kerja seluruh alam namanya. Walaupun kita baru putar di Temboro sekitarnya, Indonesia sekitarnya, tetapi kalau kita ini punya prinsip jamaah keluarkan jamaah, jamaah keluarkan jamaah, berarti kita ini gerak seluruh alam. Digerak seluruh alam itu caranya mudah banget, tidak susah. Apa? Jamaah keluarkan jamaah. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut mengeluarkan jamaah. Karena beliau ini sudah dipanggil oleh Allah, sedangkan tugas beliau seluruh alam. Maka apa yang beliau buat dalam keadaan sakaratul maut? mengeluarkan jamaah. Jamaahnya Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, 3000 orang mau dikirim ke negeri Rom. Nah, kita usahakan bagaimana kita nanti mati dalam keadaan mengeluarkan jamaah seperti yang mulia Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Bukan mengeluarkan jamaah waktu hari Jumat, waktu istima, waktu jur, tidak. Waktu sakaratul maut keluarkan jamaah. Kapan sakaratul mautnya itu? Mungkin nanti malam, mungkin besok pagi. Jadi hari-hari keluarkan jamaah. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Karena hari itu, itulah mungkin hari sakaratul maut kita. Kita tidak tahu. Usahakan hari kematian kita ini hari pengeluaran jamaah. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Kemudian malaikat Allah taala tadi berapa tadi? Nah, ini yang kelima sekarang ya. Kita ini diperintah oleh Allah SWT untuk mengikuti kehidupan sahabat. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang cepat-cepat masuk Islam awal-awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dapat ridho Allah, maka dikasih jalan, ikutilah sahabat muhajirin dan ansar. Sahabat muhajirin dan ansar. Sahabat muhajirin dan ansar itu pusatnya pada waktu itu di Madinah Al-Munawwarah. Ringkasnya, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat suasana Madinah di kampung-kampung kita. Insyaallah malaikat. Kampung Madinah itu bagaimana? Ini ceritanya banyak, cuman ada kuncinya. Apa orang Madinah yang dipikir apa? Orang Madinah itu seperti orang Temboro, kebanyakan petani-petani. Tapi yang dipikir itu dakwah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka yang besar, yang kecil, tua, muda, anak-anak, semua menyambut baginda Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah, katanya orang Madinah. Walaupun beras banyak, kurma banyak, anak banyak, tapi kalau tidak ada orang dakwah, nangis. Walaupun tidak ada beras, walaupun tidak ada duit, ada orang dakwah, wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah. Ini pikirannya orang Madinah, pusatnya muhajirin ansor. Maka kalau kita ini sikap kita seperti orang Madinah, ya nanti kampung kamu jadi Temboro Al-Munawwarah. Tapi kalau jamaah datang kamu itu sedih. Wah, datang lagi orang-orang singgot ini. Beras sudah habis, datang lagi. Ini saya mau ke kantor ini, nanti suruh nusrah lagi nih. Nah, ini nanti bukan jadi Temboro Al-Munawwarah, jadi Temboro, enggak tahu ini, Karangabang. Istilahnya wong Jawa, Karangabang, tempat yang buruk. Kalau kita ingin kampung kita menjadi Jongke Al-Munawwarah, Tembunggungan Al-Munawwarah, Maspati Al-Munawwarah, ya, maka rubah sikap kita. Gak ada beras, gak ada duit, gak ada apa-apa, pokok asalkan ada dakwah, syukur aja. Insyaallah malaikat. Karena kalau ada dakwah, agama akan hidup. Kalau agama hidup, duit pun berkah, anak berkah, sawah berkah, dagang berkah, semua berkah. Tapi kalau tidak ada dakwah, agama mati lama-lama. sehari dua hari, lama-lama mati. Kalau agama mati, nanti sawahnya enggak berkah, anaknya enggak berkah, istrinya enggak berkah, pasarnya enggak berkah, hidupnya berantem, gerangsang, mati ini sengsoro. Insya Allah, malaikat. Inilah lima kewajiban kita. Bagaimana cara supaya kita ini membuat masyarakat sahabat, masyarakat Madinah itu bagaimana cara memulainya? Memulainya dengan menghidupkan amal masjid. Insya Allah, malaikat. Bagaimana seluruh umat kita bawa ke masjid? Setelah sampai di masjid, dihidupkan amal masjid. Amal masjid yang pertama apa? Hidupkan suasana, mengajak manusia kepada Allah, untuk mengingati Allah. Ajak manusia ini, tanamkan dalam hati kita, sampaikan kepada seluruh umat bahwa tidak ada perkara yang lebih penting melebihi memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kesuksesan kita hanya kalau kita ini baik dengan Allah. Kalau kita enggak baik dengan Allah, walaupun naik ke bulan pun ke neraka juga. Naik ke bulan, terus turun ke kuburan, masuk neraka. Walaupun presiden, diangkat presiden, diangkat DPR, setelah itu diangkat ke kuburan, terus masuk neraka. Kalau tidak baik hubungannya kepada Allah. Kumandangkan setiap masjid, Allahu Akbar, Allahumma agum. Yang selain Allah, kecil semuanya. Bahkan selain Allah itu tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Yang selain Allah itu tidak hidup, dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali kalau diapa-apakan oleh Allah. La ilaha illallah. Ini suasana dakwah ini penting, oleh kan? Karena manusia ini sebetulnya itu kalau mau mikir dia tahu, tapi manusia itu memang wataknya itu nggak mau mikir. Manusia itu kalau mau mikir itu nggak ada manusia yang ngaku menciptakan langit, bumi, matahari, bulan, nggak ada. Bahkan tidak ada manusia yang mengaku menciptakan dirinya sendiri. Kalau mau mikir mereka itu pasti dia akan merasa saya ini hamba Allah. Tetapi semalaikan wa ta'ala, manusia itu mudah lupa. Lah obatnya lupa itu diingatkan. Itulah namanya dakwah. Mengingatkan. Dakwah itu bukan memberitahu, mengingatkan. Fadzakir. Sebetulnya yang dibicarakan perkara yang seluruh umat itu ngerti sebetulnya. Entah sedikit entah banyak itu. Tapi lupa terus. Nah kalau lupa terus bagaimana? Diingatkan terus. Seperti itu di sekolahan itu. Semua sudah dikasih tahu, setengah tujuh masuk. Tapi setiap setengah tujuh mesti ada bel. Padahal itu semua anak-anak sekarang ini semua sudah punya jam semua. Kenapa? Karena itu suka lupa. Kalau enggak ditet, itu lupa terus. Dia tetap masih jajan di warung, minum kopi, minum apa. Enggak masuk-masuk itu. Ya begitu juga, semua umat Islam sudah tahu. Waktunya sholat itu subuh, duhur, jamnya juga sudah tahu. Tapi kok, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Kenapa? Karena kita ini lupa aja terus. Maka karena lupanya itu juga terus-terusan, maka mengingatkannya itu juga terus-terusan. Insyaallah, malaikat. Dan mengingatkan orang itu barokahnya kembali kepada diri kita sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Kalau orang itu berjuang, barokahnya itu balik pada dirinya sendiri. Orang mau, orang tidak mau itu nomor dua. Yang penting kita mau. Insyaallah, malaikat. Kita dakwah, orang mau, kita dapat pahala. Kita dakwah, orang tidak mau juga tetap saja dapat pahala. Jadi kata para ulama, ini kesimpulan dari Quran, dari hadis ini. Kalau orang itu dakwah, untung terus. Orang mau, orang tidak mau, maka dia dapat pahala. Kalau orang mau, pahalanya banyak. orang-orang yang beramal setelah dia, sebab dia dapat pahalanya. Kalau orang tidak mau sama malaikat, dia tetap dapat pahala. Yastabdil qauman ghairakum fa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu dakwah terus, orang-orang tidak mau, nanti Allah datangkan orang lain yang mau. Bagi Nabi dakwah di Mekah, orang Mekah enggak mau, sedikit saja yang mau. Allah datangkan orang Madinah berbondong-bondong. Nabi pergi ke Taif, orang Taif enggak mau. Nabi diusir. Setelah pulang dari Taif di Wadin Nakhil, kampung namanya Wadin Nakhil, tiba-tiba jin-jin pada datang masuk Islam. Nah, kalau manusia enggak mau, makhluk Allah itu masih banyak. Allah datangkan jin-jin masuk Islam. Ini pelajaran kata para ulama. Orang itu dakwah itu orang mau, tidak mau itu nomor dua. Yang penting kamu itu mau. Dapat pahala terus. Kalau orang mau, kamu dapat pahala berlipat-lipat. Kalau orang tidak mau, Allah akan datangkan orang yang mau. Kemudian malaikat, kalau kita terus dakwah, maka Allah akan hancurkan kebatilan-kebatilan di dunia ini. Kalau mereka enggak mau nerima. Ketika Nabi Musa dakwah di Mesir, maka kebatilan yang dibawa Fir'aun, kebatilan yang dibawa Haman, Korun, hancur sebenarnya. Kapan hancurnya Namrud? Bukan setelah di bom nuklir, bukan setelah dibawakan pedang. Setelah Nabi Ibrahim dakwah, Namrud hancur sebenarnya. Jadi dakwah itu khasiatnya itu mendatangkan hidayah untuk orang yang Allah kehendaki, dan akan membawa kehancuran bagi orang-orang ahlu batil. Jadi untuk menghancurkan orang ahlu batil bukan dengan bom, dengan dakwah. Nabi Musa tidak punya bom, dakwah aja. Tahu-tahu Fir'aun delep sendiri. Wis to dakwah terus. Iki yang khasiate dakwah. Insyaallah malaikat. Tapi kalau dakwah enggak dihidupkan, walaupun di Makkah Al-Mukarramah timbul preman-preman, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Padahal itu dulunya mbah-mbahnya itu wali-wali. Tapi karena dakwah enggak dihidupkan, akhirnya cucunya jadi preman. Memusuhi agama, merusak agama. Maka malaikat Allah Ta'ala, kalau kita ingin anak cucu kita ini selamat, kita mau jumpa anak cucu kita di pintu surga, kita buat dakwah. Insyaallah malaikat. Anakku, saya mau keluar 4 bulan. Kenapa Pak? Kau keluar 4 bulan? Supaya usaha dakwah hidup anakku. Nanti kalau usaha dakwah hidup, insyaallah kita akan berjumpa lagi di surga. Cucu-cucu saya, buyut-buyut saya nanti akan jumpa di sana. Tapi kalau kita enggak mau dakwah, enggak hidupkan usaha dakwah, nanti naudzubillah bisa-bisa anak cucu kita ini akan berbondong-bondong menuju jahanam, enggak bisa ketemu lagi. Maka kita pisah sebentar untuk supaya kita nanti mengadakan reuni sang anak cucu di surga. Insyaallah malaikat. Sekarang kan ada reuni-reuni gitu. Kalau nanti hari raya, reuni keluarga Kaji Idris, reuni keluarga Kaji Abbas. Nah, kan begitu biar orang temboro itu. Kamu sudah kamu pikir reuni di surga belum? Nah, kalau ingin reuni di surga, hidupkan dakwah. Kalau enggak hidupkan dakwah, anak cucu kamu enggak sholat, enggak ada yang datangi. Siapa yang mau mikir orang? Nah, wong mbahnya aja juga enggak mikir. Paknya juga enggak mikir, bapaknya, ibunya enggak mikir. Tapi nanti kalau dakwah ini hidup, nah, anak kamu yang sudah ada di pojokan dunia sana enggak ke masjid didatangi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Diajak ke masjid, akhirnya anak kamu selamat jumpa di surga. Insyaallah malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita di dunia ini, malaikat. Untuk kita ini sibuk dalam agama dan sibuk dalam menghidupkan agama. Tugas kita ya ini. Ini bukan tugasnya Pak Kiai saja, bukan tugasnya Pak Ustadz saja, bukan tugasnya orang India, orang Jakarta, bukan. Tugas seluruh umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti termasuk tugas kita. Insya Allah malaikat. Maka untuk itu tidak usah diperpanjang pembicaraan. sekarang ingin pembicaraan ini menjadi kenyataan. Insyaallah malaikat. Nah, kita ingin melihat kampung-kampung hidup agama, masjid-masjid makmur, masyaallah. Di mana-mana orang soleh. Sekarang itu kita mencari pemuda-pemuda soleh susah. Pemuda teler yang ada sekarang. Iya, malaikat. Karena apa? Pabriknya pemuda soleh sudah ditutup. Apa pabriknya? Itulah usaha dakwah. Masih ada, tapi dikit. Nah, tidak cukup untuk memproduksi yang banyak. Maka kita hidupkan suasana ini semua, kan? Insyaallah. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri depan. Taqabbal Allah. Niki tugas sampean aja ndelak-ndelok wong. Sing duwe kewajiban yo kowe kuwi. Ya. Ndelak-ndelok masamu iki kok sing wajib wong liya ngono piye? Ya kowe kuwi sing wajib. Ndak ngadeg. Ulak balik dibayani yo ora bolong-bolong tuh kupinge. Monggo. Niku ki anu kupinge diujoi setan. Monggo. Wong nek turu orang nggo cara sunah kupinge diujoi setan. Nek diomongi malah ndarani si diomongi wong liya, padahal kowe kuwi si diomongi. Ndarani wong liya, syarat mati wong liya apa kowe to jane? Ketok yo kowe to dhisik ijen. Monggo. Gimana enggak monggo? Monggo. Niki kula omong khusus wong boro mau nang nggih. Ini khusus wong boro nek wong lintung boro diikram, wong boro iku kudu dipitet irunge. Nggih. Monggo. Mergo wong boro niki sedaya ajeng tekan akhirat sedaya, Pak. Nek si wong lintung boro kan mboten to, Pak. Nggih. Lho kok nggih. Piye iki? Akhirat yang gue boro no piye. Monggo, jumeneng, sinten malih. Monggo. Ngono lho sira tok giat no wong nggih. Aja. Telatelo, nggih, monggo. Niki kathah tamu tiang Malaysia, Pak. Kula cara Jawa mawon kan mboten ngerti nek kula niki muring-muringan nggih ngerti to, nggih. Cara Jawa mawon ta niki, taskile cara Jawa. Bayan Indonesia taskil Jawa. Pinjo ngerti wong-wong luar negeri. Wong boro kok angel-angel men lebih baik. Mboten gampil wong boro niki. Monggo, simenung. Lho, niki niki kiai-kiai ing Malaysia kudu tuki mriki. Entuk kabar ning boro iki saiki wis urip agama iki kaya apa to? Nah, kudu moro mriki ya. Enten wong pinten yo. Pinten? Wong 90 ae. Masyaallah, iki sampean niku nggih masih urung patah ikhlas dan nguadet ana jane apik ben nyemangatne wong-wong niku teng agame. Insyaallah, Bang. Aja wong niku nek dijak ning agama iki meneng empane kaya ora patah butuh empuluh. Niku mboten wonten niku. Ketok ini semangatnya kalau Medina, eh, jalan ya. Bon, cah niki tiga sekawan, sing diatur akan wau dibalik ni malih, monggo tiga sekawan. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan.